Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Sebelumnya mohon maaf suara saya ada problem. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian hadis-hadis yang ada di Riyadhus Shalihin. Terakhir kita bahas satu hadis dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang yang berperang karena dia adalah orang yang pemberani, ada yang berperang karena fanatisme, dan ada orang yang berperang karena supaya dia ingin dilihat sebagai seorang yang gagah. Maka siapakah di antara tiga orang ini yang berperang di jalan Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah." Siapa yang berperang supaya agama Allah lah yang tertinggi, maka itulah yang di jalan Allah. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Penjelasannya di sini disampaikan. Dan sebagaimana telah kita sampaikan di pertemuan yang lewat, Nabi tidak menjawab pertanyaan. Namun Nabi, jawaban beliau adalah kaidah yang itu tidak sejalan dengan pertanyaan yang disampaikan. Maka di penjelasannya dikatakan, wa adalan nabiyyu alaihi salatu wassalam an dzikri hadhi tsalatsati. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam jawaban beliau, beliau tinggalkan membahas tiga hal yang ditanyakan. Namun beliau sampaikan satu kalimat umum, karena kalimat tersebut lebih umum dan lebih luas cakupannya. Karena boleh jadi ada maksud yang lain di samping tiga hal yang telah disebutkan. Karena boleh jadi seorang itu yuqatil, berperang dalam rangka istilah alal auton, ingin menguasai tempat tertentu, atau ingin menguasai, menjajah negeri tertentu, atau ada orang yang berperang supaya mendapatkan perempuan yang kemudian bisa dia tawan, yang dalam ajaran Islam perempuan kafir yang tertawan dalam peperangan statusnya adalah budak, otomatis adalah budak. Maka boleh jadi ada yang berperang dengan tujuan untuk mendapatkan perempuan yang bisa kemudian dia tawan dan dia berbudak, min haula'il qaum, dari orang-orang yang diperangi. Maka niat itu macam-macam, tidak ada batasnya. Oleh karena itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kalimatnya lebih luas, beliau tidak menjawab pertanyaan yang ada, namun beliau sampaikan kaidah umum dalam masalah ini. Akan tetapi kalimat yang Nabi sampaikan adalah timbangan atau tolak ukur yang sempurna dan adil. Maka Nabi sampaikan, siapa yang perangnya tujuannya adalah supaya agama Allah lah yang tinggi, itulah yang di jalan Allah. Maka dari sini kita mengetahui, kita wajib mengoreksi ucapan yang diucapkan di hari ini oleh banyak orang tentang masalah perang. Sekelompok orang, ucapan sekelompok orang yang menyerukan untuk berperang karena kaumiyah, yaitu kaumiyah Arabiyah. Ya, maka di dunia Arab ada satu paham namanya, dalam bahasa Indonesia biasa disebut pan-Arabisme, yaitu semangat untuk membela sesama Arab, yaitu propaganda yang menyerukan bahasanya kalau sama-sama Arab adalah saudara, sama-sama Arab harus dibela, apapun negaranya, yang penting Arab. Kalau bukan Arab, maka bukan. Di fanatisme kearapan. Maka di antaranya adalah propaganda untuk memerangi orang-orang Yahudi dan mengusir Yahudi dari Palestina, namun propagandanya adalah diserukan kepada orang-orang Arab. Sebagaimana peperangan antara negara-negara Arab dengan Yahudi di tahun 70-an, itu seruan yang dikembangkan adalah, ini Palestina adalah Arab, saudara kita, ini wajib kita bela, wajib kita tolong, dan seterusnya. Ini kaumiyah Arabiyah, fanatisme kearaban. Maka ada orang yang mempropagandakan di negeri Arab, perang itu dasarnya adalah kaumiyah Arabiyah, fanatisme kearaban. Maka beliau sampaikan bahasanya, berperang jika karena motivasi fanatisme kearaban adalah qitalun jahili, adalah peperangan ala jahiliyah. Sehingga orang yang terbunuh dalam perang yang tujuannya semacam ini bukanlah orang yang mati syahid. Maka orang yang mati dalam peperangan semacam ini, dia kehilangan dunia dan rugi di akhirat. Karena perang semacam ini bukanlah perang yang tergolong fisabilillah. Maka peperangan jika itu karena fanatisme kearaban adalah peperangan jahiliyah yang tidak memberikan manfaat kepada seseorang sedikit pun. Oleh karena itu, maka ala rermi, meskipun demikian kuat propaganda fanatisme kearaban di tahun 70-an ketika terjadi peperangan antara negara-negara Arab dengan orang Yahudi, ternyata kita tidak mendapatkan faedah sedikit pun. Orang Yahudi tetap menguasai negeri kita, dan kita tafakakna, dan kita terpecah belah. Maka termasuk dalam propaganda ini, fanatisme kearaban, ini sekelompok orang yang merupakan orang-orang kafir Nasrani ataupun kafir non-Nasrani, yang penting orang Arab, yang penting orang Arab, karena propagandanya adalah fanatisme kearaban. Dan keluar dari propaganda ini sekelompok kaum muslimin, karena dia bukan orang Arab. Maka kita orang Arab malah mendapatkan kerugian jutaan manusia di dunia ini. Tidak termasuk dalam rombongan kita, dikarenakan yang dipropagandakan adalah fanatisme kearaban. Dan akan termasuk dalam propaganda ini sekelompok orang yang tidak ada kebaikan pada mereka, yaitu sekelompok orang yang jika masuk dalam sesuatu, maka kelompok tersebut akan mendapatkan khuzlan, tidak mendapatkan pertolongan Allah, dan khasarah, akan mendapatkan kerugian. Maka peperangan antara negeri-negeri Arab dengan orang Yahudi pada tahun 70-an itu yang diserukan pan-Arabisme, fanatisme kearaban. Dan hasil akhir perang, orang-orang Arab kalah. Orang-orang Arab kalah. Maka boleh sampaikan, kita tidak mendapatkan faedah sedikit pun. Kita tidak mendapatkan manfaat sedikit pun. Palestina tetap terjajah. Karena yang didengung-dengungkan adalah pembelaan terhadap orang Arab dan anti dengan orang non-Arab. Maka semacam ini adalah peperangan yang ajaannya adalah karena fanatisme kearaban, bukanlah peperangan yang fisabilillah, namun peperangan yang jahiliyah. Itu peperangan karena fanatisme. Orang Arab jahiliyah mereka berperang karena membela suku. Maka peperangannya adalah murni, maka disebut dengan peperangan jahiliyah. Kemudian ucapan yang kedua berkaitan dengan peperangan, ada sekelompok orang yang menyerukan untuk berperang karena tanah air. Dan kita jika kita berperang karena tanah air, maka tidak ada beda antara peperangan kita kaum muslimin dengan peperangan orang kafir yang membela tanah airnya. Karena orang kafir sekalipun dia akan berperang membela tanah airnya, dan membela dia berperang karena tanah airnya dan membela tanah airnya. Oleh karena itu maka orang yang terbunuh dalam sebuah peperangan yang peperangannya itu adalah tujuannya semata-mata membela tanah air saja, maka kalimat saja ini perlu digarisbawahi, karena semata-mata membela tanah air, karena hanya membela tanah air, maka dia bukan mati syahid, sekedar mati sangit kata orang. Yang benar bagaimana koreksi dalam masalah ini, akan tapi menjadi kewajiban kita kaum muslimin. Wa fi baladin islami, dan kita tinggal di negeri Islam, dan kita berdoa pada Allah agar Allah menguatkan kita, meneguhkan kita di atas hal tersebut. Kita wajib berperang membela Islam yang ada di negeri kita. Ini yang benar, membela Islam atau berperang karena Islam yang ada di negeri kita. Ya, perhatikanlah perbedaannya. Maka yang benar kita berperang karena Islam yang ada di negeri kita, maka kita lindungi Islam yang ada di negeri kita. Wa nuhmil Islam, karena prinsip kita adalah melindungi Islam dimanapun dia berada. Laukunna, meskipun kita berada di ujung timur ataupun ujung barat, maka seandainya negeri kita meskipun di ujung timur ataupun ujung barat adalah negeri Islam, maka kita berperang karena Islamnya, bukan karena semata-mata tanah airnya. Maka kita wajib koreksi ucapan ini. Yang benar kita katakan, kita berperang karena Islam yang ada di negeri kita, atau kita berperang karena negeri tanah air kita dikarenakan dia adalah negeri Islam dan kaum muslimin. Maka kita memberikan pembelaan terhadap Islam yang ada di negeri tersebut, bukan semata-mata negerinya. Dan pokoknya adalah negeri tersebut adalah negeri sana ada Islam, ada dakwah Islam, maka kita memberikan pembelaan. Maka seandainya negeri ini berubah jadi negeri kafir, kaum muslimin syiar Islam tidak bisa ditegakkan di sini, azan dilarang dan seterusnya, maka ini negeri kafir, maka kita tidak ada lagi pembelaan karena keislaman di negeri tersebut, di negeri ini, seandainya negeri tersebut berubah. Maka yang jadi tolak ukur adalah kondisi negerinya. Ketika di sana syiar Islam tegak, azan berkumandang, Jumat ditegakkan, sholat Id, ada keluasan, maka itu negeri Islam, dan kita membela negeri ini dari serangan orang-orang kafir karena Islam yang ada di negeri ini, bukan semata-mata tanah airnya. Maka kita tidak semata-mata, kata sebagian orang, membela lendut tanah air, Tuhan, tanah campur air lendut. Karena kita tidak semata-mata membela tanah dan airnya, non membela dakwah Islam yang eksis, syiar Islam yang tegak di negeri ini, yang itu akan rusak manakala negeri ini dijajah dan dikuasai oleh orang kafir. Adapun niat semata-mata sekedar membela tanah air, maka itu adalah niat yang batil dan tidak memberikan manfaat kepada orangnya sedikit pun. Dan membela tanah air itu tidak ada beda antara orang yang mengaku dirinya sebagai muslim dan orang yang mengatakan dirinya adalah non-muslim. Idza kana al-qital, jika peperangan tersebut dikarenakan tanah air, karena dia tanah air, semua orang membela tanah airnya. Ketika ada membela kampung halamannya ketika diserang, mau muslim, mau non-muslim, mau kafir, sama sikapnya. Maka tidak ada beda jika demikian seorang muslim dengan bukan muslim, jika motivasinya semata-mata tanah air. Dan di antara yang hal yang disebutkan sebagai hadis, ada orang yang mengatakan bahasanya hubul watan minal iman, cinta tanah air adalah bagian dari Islam, bagian dari iman. Ada orang yang mengatakannya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dikatakan sebagai hadis Nabi tersebut adalah kadzibun, satu hal yang dusta. Itu bukanlah hadis Nabi. Sebagian di catatan kaki Sagani mengatakan bahasanya ini hadis ini statusnya adalah maudhu, hadis palsu. Ucapan orang yang dinisbatkan sebagai sabda Nabi. Maka yang benar tentang masalah keimanan dan kecintaan dengan tanah air, maka hubul watan, cinta tanah air, jika karena dia adalah watanun islami, karena dia adalah negeri Islam, maka kita mencintainya karena dia adalah negeri Islam. Dan jika motivasinya adalah karena dia adalah negeri Islam dan kaum muslimin, maka tidak ada bedanya antara tanah air Anda yang merupakan tempat kelahiran Anda. Nih, tempat kelahiran bahasa Arabnya itu maskot roksika, tempat jatuhnya kepala Anda. Nah, ketika orang itu keluar dari perut ibunya, pertama kali yang jatuh adalah kepalanya. Nah, kalau enggak sungsang, tapi normalnya orang kepalanya dulu yang keluar dan jatuh ke tempat tersebut. Nah, maka tanah kelahiran itu bahasa Arabnya maskot roksik, tempat jatuhnya kepalamu pertama kali ketika engkau lahir dari perut ibumu. Maka karena prinsip kita adalah membela negeri Islam, satu tempat yang di sana syiar Islam tegak dan tersebar, maka tidak ada beda antara negeri Islam yang itu merupakan tempat kelahiranmu ataukah satu tempat yang jauh, asalkan itu masih negeri Islam dan negerinya kaum muslimin. Maka semuanya adalah watanul Islam, tanah air Islam, yang menjadi kewajiban setiap muslim untuk memberikan pembelaan dan merasa susah ketika di sana terdapat penderitaan, terdapat peperangan. Karena prinsipnya adalah jika negeri itu adalah negeri Islam, maka kita cintai dan kita bela sesuai dengan kemampuan kita. Maka kesimpulannya, ala kulli hal, wajib untuk kita sadari bahasa niat yang benar adalah kita berperang karena membela Islam yang eksis, yang tegak di negeri kita. Atau kita katakan, jika kita berperang karena membela tanah air kita, li'ana watanun islami, karena dia adalah negeri di mana Islam tegak dan eksis di sana. Bukan semata-mata tanah air. Kemudian berkaitan dengan peperangan, maka peperangan itu ada dua macam. Peperangan dalam rangka membela diri ketika diserang, dan peperangan dalam rangka kemudian menyerang duluan. Maka peperangan dalam rangka membela diri, maksudnya adalah seandainya, maka perang itu bisa juga maknanya terkadang kital, itu bisa artinya perang, dan kadang bisa artinya gulat, kelahi, adu fisik. Itu juga dalam bahasa Arab semuanya disebut kital, mukotalah. Ya, tidak harus perang dalam artian perang senjata, tidak harus. Ya, maka mukotalah itu bisa maknanya perang, bisa maknanya kelahi, tempur. Ya, adu jotos. Nah, ya. Maka kita ludifa, kita dalam rangka membela diri, diantara contohnya jika ada seseorang yang menyerangmu di rumahmu, ya, rampok atau apa, garong atau temannya, lalu dia ingin mengambil hartamu atau ingin menodai kehormatan istrimu, artinya memperkosa istrimu, maka engkau hendaklah memeranginya sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka memerangi orang tersebut, memberikan perlawanan secara fisik pada orang tersebut adalah satu hal yang Nabi perintahkan. Maka Nabi pernah ditanyai tentang seorang yang didatangi oleh seseorang dan mengatakan, berikan hartamu di kompas. Nah, dirampas. Berikan hartamu. Wahai Nabi, gimana jika ada orang yang datang mencegatku dan meminta hartaku? Berikan hartamu. Apa yang harus aku lakukan? Jawab Nabi, latu'tihi malaka. Jangan kau berikan, jangan kau serahkan hartamu. Kemudian orang tersebut bertanya, wahai Nabi, apa pendapatmu seandainya dia menyerangku, memerangiku, menggulatiku, karena aku tidak mau menyerahkan harta? Maka Nabi katakan, qatilhu, balas dia. Dia menyerangmu, balas. Jangan diam saja, balaslah. Kemudian orang tersebut bertanya, kalau seandainya dari balas membalas tadi akhirnya dia bisa membunuhku, bagaimanakah nasibku? Maka Nabi katakan, fa anta syahidun, maka engkau gugur sebagai syahid. Wahai Nabi, apa pendapatmu seandainya ketika itu aku berhasil menghabisi nyawanya? Maka Nabi katakan, huwa finnar, dia di neraka. Dia di neraka. Diriwayatkan oleh Muslim. Kenapa dia di neraka? Karena dia adalah orang yang melampaui batas dan zalim. Meskipun dia seorang Muslim. Maka jika ada orang Islam yang datang padamu dan ingin untuk memerangimu dalam rangka mengusirmu dari kampung halamanmu atau mengusirmu dari rumahmu, maka perangi dia. Fa'in qatal tahu, jika engkau bisa membunuhnya, maka dia di neraka. Jika dia membunuhmu, maka engkau mati syahid. Maka Anda tidak boleh mengatakan, bagaimanakah aku membunuh seorang Muslim? Kenapa? Karena dia adalah orang yang zalim dan melampaui batas. Maka seandainya katafna aidina, kita angkat tangan-tangan kita, kita menyerah di depan orang-orang yang zalim, di depan orang-orang yang melampaui batas dan zalim, yaitu orang-orang yang tidak mempedulikan ilau wala zimmah, perjanjian tidak pula perjanjian, tidak pula agama dari seorang Muslim. Maka dia tidak menimbang agama, dia tidak menimbang punya perjanjian damai dengan dirinya, dengan orang tersebut. Maka jika kita punya prinsip menyerah di depan orang yang melampaui batas dan zalim, niscaya orang-orang yang melampaui batas itulah yang berkuasa. Dan mereka tentu akan merusak muka bumi setelah baiknya muka bumi. Oleh karena itu kita katakan, daf'us sa'il, mencegah orang yang membela diri dari orang yang mau menyerang dan merampas, ini bukan termasuk qitalu talab, bukan termasuk peperangan dalam rangka menyerang duluan, sehingga ketentuannya berbeda. Meskipun kita katakan, meskipun tadi disampaikan orang tersebut jika mati maka dia di neraka, tentu di neraka di sini tidak selamanya jika si perampok itu adalah Muslim. Karena selama orang itu masih punya tauhid, punya Islam, punya iman, meskipun dia punya dosa yang jelek, merampas dan bahkan tidak bermaksud membunuh seorang Muslim sekalipun, maka keislaman dan keimanannya menghalangi dia untuk kekal di neraka. Sedangkan kita lutolab, peperangan dalam rangka dalam bentuk menyerang duluan, maka satu hal yang diketahui bahasanya, kita tidak boleh memerangi seorang Muslim dalam rangka kita mendahului dia menyerang. Namun lain halnya jika saya membela diriku, membela diri, membela harta, membela istri yang mau diperkosa, walau kana mukminan, meskipun dia orang yang beriman, maka serangannya harus kita tangkis, bahkan kita serang balik. Meskipun kita katakan tidaklah mungkin sama sekali seorang yang masih ada padanya iman, yaitu iman yang sempurna, yukdim ala muslim, kemudian dia maju menyerang seorang muslim, kemudian memeranginya, menggulatinya, melakukan kekerasan fisik dalam rangka untuk menguasai istrinya atau keluarganya sama sekali. maka seorang yang masih punya iman yang sempurna tidak akan melakukan hal tersebut. Ya, kezaliman dengan merampas harta orang lain dan membunuh sesama muslim hanya dilakukan oleh orang yang tidak ada iman pada dirinya, atau imannya bukanlah iman yang sempurna. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, sebabul muslim fusukun, mencaci maki, mencela seorang muslim, mengkamu-kamukan, mengeluarkan nama-nama binatang dan yang lainnya ditujukan kepada seorang muslim adalah kefasikan, artinya dosa besar. Wa qitalu kufrun, dan menggulati seorang muslim, nyotos duluan, ngejak kelahi seorang muslim, apalagi bukan lebih dari sekedar tangan kosong, bahkan senjata tajam atau yang lain, atau bahkan senjata api, atau bahkan itu pun pakai kelompok, bukan hanya person, digutuk. Maka ngutuk seorang muslim ini adalah kufrun, kekafiran, tindakan kekafiran. Karena apa? Menyerang duluan, menyerang duluan. Maka Nabi katakan ini adalah kekafiran. Artinya tidak ada keimanan, kata Nabi, bagi seorang yang memerangi, menyerang duluan seorang muslim, yang menggulati seorang muslim itlaqan sama sekali. Maka jika seorang itu tidak punya iman sama sekali, atau imannya adalah iman yang tidak sempurna, kemudian dia melakukan penyerangan, maka wajib untuk kita balas serangannya. Kita perangi dia, kita gulati dia, dalam rangka difa'an anin nafs, dalam rangka untuk membela diri. Wujuban dan hukumnya wajib. Kenapa beliau katakan hukumnya wajib? Jangan serahkan nyawa kepada orang yang membunuh kita, mau lawan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, qatilhu, balas dia, perangi dia. Dan hukum asal perintah adalah wajib. Maka jika ada orang yang menginginkan nyawa kita, maka Nabi wajibkan kita untuk membalas serangannya. Jika engkau berhasil membunuhnya, maka dia di neraka. Dan jika dia membunuhmu, maka engkau di surga. Dikarenakan Anda berperang dalam rangka membela harta, membela istri, atau membela nyawa. Ya, dalam rangka menyelamatkan diri sendiri. Maka menyerang duluan seorang muslim boleh jadi dengan tangan kosong, boleh jadi dengan senjata tajam, atau senjata berapi, Nabi katakan adalah kekufuran. Artinya dia adalah dosa besar. Meskipun bukan berarti kita dia itu jadi kafir dan batal imannya gara-gara perbuatan tersebut, jika dia adalah seorang muslim. Namun dosa besar yang disebut dengan kekafiran itu lebih jelek daripada dosa besar yang tidak disebut dengan sebutan kekafiran. Maka menyerang seorang muslim dengan fisik, secara fisik duluan menyerang, ngutuk dan semacam itu, ini Nabi sebut sebagai kufrun, kekafiran. Yang orang yang punya iman yang masih benar tidak mungkin alias mustahil melakukannya. Itu tidaklah terjadi kecuali oleh faqidul iman atau naqisul iman, orang yang tidak punya iman sama sekali, atau keimanannya dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan, sudah dalam titik mendekati titik nihil, yang karena demikian mengkhawatirkan imannya maka seakan-akan bisa ditiadakan. Walhasil kesimpulannya, berkaitan dengan masalah bentrokan fisik, itu ada yang statusnya tolap, menyerang duluan, yaitu kita pergi memerangi orang lain di negerinya misalnya, Maka ini tidaklah boleh kecuali dengan syarat-syarat tertentu yang telah dijelaskan oleh para ulama di kitab-kitab fikih, di kitabul jihad. Dan termasuk menyerang duluan kita lutolab, yang dibenarkan adalah apa yang dijelaskan oleh para ulama, jika ada satu kampung penduduknya sepakat untuk meninggalkan azan. Salat duhur sepakat semua tidak ada yang azan. Salat asar sepakat semua tidak ada yang azan. Azan kita cuma maghrib, isya sama subuh saja. Maka para ulama fikih mengatakan, ya meskipun azan itu bukanlah termasuk rukun Islam, kalau ada satu kampung semacam ini penduduknya sepakat untuk meninggalkan satu azan, maka wajib atas penguasa muslim untuk memerangi mereka, untuk menurunkan pasukan dan mengancam penduduk kampung tersebut agar tidak bersepakat meninggalkan azan. Hatta yu'adhinu, sampai mereka mau berazan ketika waktunya tiba. Karena mereka meninggalkan salah satu syiar Islam yang nampak. Yang ini beda dengan yang lainnya. Maka para ulama menyebutkan, jika ada satu kampung kok sepakat meninggalkan azan, itu kewajiban pemerintah nurunkan batalion atau bersenjata lengkap untuk kemudian memberikan tembakan peringatan untuk penduduk kampung ini tegakkan azan. Tidak boleh kalian bersepakat meninggalkan azan dengan alasan sibuk di sawah atau alasan ngurusi sapi atau yang lain. Harus ada yang azan. Masjid harus azan. Nah, untuk apa dibangun megah-megah namun tidak ada orangnya, tidak ada azannya. Demikian juga jika satu kampung itu meninggalkan sholat Id. Kemudian mereka mengatakan, kami tidak mau mengerjakan sholat Id, baik di pemukiman, di daerah pemukiman, ataupun di luar daerah pemukiman, di tanah lapang di luar pemukiman. Maka pemerintah, penguasa muslim, punya kewajiban untuk memerangi penduduk kampung ini. Hatta sampai-sampai meskipun kita andaikan penduduk kampung yang sepakat untuk meninggalkan azan tadi ngeyel dengan mengatakan, apa memang azan itu rukun Islam? Kita katakan, maka jawabannya, jawaban ayelan tersebut, kita katakan azan bukan rukun Islam, namun dia adalah salah satu syiar Islam yang nampak. Maka kami akan perangi kalian sampai kalian menegakkan azan di kampung kalian. Demikian juga jika terdapat dua kelompok orang-orang yang beriman yang saling serang menyerang, boleh jadi dengan tangan kosong ataupun pakai senjata, maka misalnya ada dua kabilah, dua suku yang di antara mereka terdapat fanatisme, kemudian keduanya saling berperang. Ini terjadilah perkelahian antar kampung, perkelahian atau peperangan antar suku, maka wajib bagi pihak yang ketiga, dalam hal ini pemerintah misalnya, pemerintah punya kewajiban untuk mendamaikan keduanya. Maka kemudian sebelum rencana serang-menyerang itu telah tertangkap, sudah ketahuan sama intelijen, maka pemerintah wajib untuk mendamaikan, mengupayakan supaya tidak terjadi bentrokan. Fa'in barot ihtahuma. Kok kemudian masih ada yang ngotot untuk nyerang desa yang lain? Saya enggak mau damai. Desa kami enggak mau damai. Ngotot, padahal sudah ada mediasi sebelum terjadi. Pemerintah punya kewajiban untuk mediasi supaya damai. Kok ada yang ngotot? maka yang satu menyerang yang lain, maka kewajiban pihak ketiga, kewajiban pemerintah untuk memerangi yang ngotot. Untuk memerangi yang ngotot. Hatta tafi'a ila amrillah, sehingga kelompok yang ngotot itu kembali kepada aturan Allah, yaitu damai. Maka mereka diperangi, wajib diperangi oleh pemerintah supaya mau damai. Sampai damai. Ngotot nyerang lagi. Maka pemerintah harus berada di pihak yang diserang. Karena yang kurang ajar itu yang ngotot mau nyerang. Ma'ana mu'minah, padahal boleh jadi kampung tadi adalah kampung yang merupakan orang-orangnya adalah orang-orang yang beriman. Maka harusnya sikap pemerintah ketika menghadapi peperangan, perkelahian antar kampung demikian aturannya dalam Islam, sebagaimana Allah sampaikan di surat Al-Hujurat. Ketika ada kabar terdeteksi, maka sebelum terjadi dicegah. Sebelum terjadi dicegah, ada mediasi dan seterusnya. Jangan mediasinya setelah ada korban, baru ada mediasi setelah apa? Sudah banyak yang mati, baru kemudian ada mediasi. Bukan demikian. Nah, tugasnya adalah mediasi sebelum terjadi. Kok kemudian ada pihak yang mau ngotot untuk nyerang, maka pemerintah kemudian melindungi yang diserang dan menyerang yang menyerang. Ya, tidak sebagaimana di tempat kita, kalau ada peperangan antar kampung itu malah dibiarkan. Ya, peperangan antar kampung dibiarkan, semisal peperangan antar kampung di Lampung, ya, yang kejadian yang di Lampung Tengah, kebetulan desa yang diserang itu ada sepupu saya di sana cerita, dan dia ikut termasuk yang ikut perang juga ketika itu. Kalau ketika sebelum rombongan dari orang yang pihak menyerang itu datang, sudah ada di sana wakil bupati, sudah ada di sana jajaran dari kepolisian, dari TNI, semua sudah lengkap, ada ribuan tentara. Sebelum itu terjadi, mereka bikin pagar betis, namun cuma pagar betis yang sekedar pagar betis saja. Ketika pihak penyerang itu mau ngeresek, dorong, ya sudah, tidak bisa. Dan ini tentara juga disebar di kampung yang diserang, tapi tidak punya fungsi apa-apa, cuma buang peluru dengan tembakan ke atas. Jangan buang peluru, tembakan peringatan saja. Terus sampai kata adik sepupu saya itu, ya mungkin yang dibuang itu berkarung-karung pelor, itu cuma dibuang saja, karena cuma tembakan ke atas, peringatan terus, padahal mereka nembak sungguhan. Dan ketika mau ada yang bakar rumah dan sebagainya itu, di depan rumah yang mau dibakar itu ada tentara, ada polisi. Tapi cuma nyegahnya pakai tangan. Jangan, jangan, jangan. Cuma gitu aja tugasnya. Jangan, jangan. Ya ketika itu terobos, ya sudah. Rumah tersebut terbakar. Cuma mager betis cuma bilang jangan, jangan. Paling-paling nembak ke atas. Ya, ya yang mau nyerang udah tahu ini paling-paling cuma nembak ke atas, ya no problem, tahu saja. Mungkin ini tidak benar sebenarnya panitia. Cara semacam ini tidak benar. Ini gara-gara HAM katanya. Karena kalau aparat nembak sipil, nanti diperkarakan sama Komnas HAM. Tapi kalau sipil bunuh-bunuhan sama sipil, itu enggak kena Komnas HAM. Kenanya pasal kerusuhan, itu aja nanti didamaikan, selesai. Tapi kalau aparat nembak, itu nanti urusannya sama Komnas HAM. Susah kayak gitu. Syariat gak jalan yang pertama. Yang jelas syariat gak jalan. Aturan Islam yang di surat Al-Hujurat gak jalan. Padahal kalau seandainya aparat itu mau memberikan tembakan, meskipun gak harus mematikan, melumpuhkan aja, tembak aja bawahnya, tembak aja kaki, boleh jadi 1-2 terpelanting itu bubar semua. Karena tentara lebih banyak daripada pasukan yang nyerang daripada orang-orang nyerang ribuan, tentara polisi itu ribuan lebih banyak daripada yang nyerang. Tapi ya, karena cuma tembakan peringatan, ya cuma buang peluru tadi. Mungkin tidak benar semacam ini. Dua kampung ini muslim semua. Kalau ini kok nekat mau serang menyerang, enggak mau didamaikan, maka pihak yang kelewat batas yang nyerang itu diserang, diperangi, karena dia zalim. Karena dia zalim. Ya, maka ada perbedaan antara qital ud-difa, peperangan dalam rangka membela diri, ataukah menyerang duluan. Kalau nyerang, maka kita yang menyerang duluan. Maka kita tidak boleh melakukan serangan duluan kecuali satu peperangan yang dibolehkan oleh syariat. Adapun pembelaan diri, maka ketika kita diserang, tidak boleh tidak kita membela diri. Maka kita berharap agar Anda sekalian memperhatikan masalah ini, karena kita baca di berbagai koran dan di berbagai tabloid berkaitan dengan peperangan, orang cuma mengatakan tanah air dan tanah air tanpa menyebut-nyebut Islam. Maka ini adalah seruan yang sangat-sangat tidak bermutu, sangat-sangat tidak sempurna. Kita wajib arahkan umat ini kepada jalan yang benar, kepada jalan yang benar, dan nas'alullah lana wa lakum taufik lima yuhibu wa yaghda. Kita memohon pada Allah agar Allah memberikan pada kita hidayahnya dan taufiknya untuk melakukan apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Demikian yang kita baca sempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.